السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan masih ingat pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan wasiat kepada Mu'ad sebelum berangkat ke Yaman. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Hadis yang mengandung 5 persaksian di dalamnya, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mempersaksikan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian mengajarkan agar awal mengajak mereka adalah untuk bertauhid, dan kemudian yang kedua hendaklah mengajak mereka kepada salat, kemudian mengajak mereka kepada zakat atau syairalat. Bukan 5 persaksian tetapi beberapa tahapan dalam dakwah, yakni addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Karena kita berhenti agak lama sejak bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, sampai Ramadan, dan sekarang baru bisa ketemu lagi, masya Allah. Taqabbalallah minna wa minkum wa minal jami'. Sampai kita pada pembahasan faedah-faedah dari hadis ini, yaitu di antara faedah-faedahnya qala qultu wa fihi, padanya ada faedah annahu yuhram 'alal 'amil fi zakati akhdhu qara'imil amwal. Faedah yang diambil, hendaklah seorang yang memberikan zakat jangan memberikan yang terjelek, dan yang mengambil zakat jangan mengambil yang terbaik, berarti yang tengah-tengah. Wa fihi, di dalamnya ada faedah juga peringatan bahaya kezaliman, karena dikatakan wattaqi da'watan mazlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Karena laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena enggak ada hijab antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung didengar. Demikian pula wa fihi, padanya ada faedah bada'ah bil ahammi fal aham, memulai dengan yang paling penting baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Ini semua sudah dibahas, sekedar mengingat-ingat saja apa yang sudah sampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Maka sekarang yang akan kita baca qauluhu wa'lam annahu lam yudkar fil hadis as-shaum wal hajj. Perhatikan, bahwasanya di dalam hadis ini tidak disebut haji dan puasa. Disebutkan hadisnya, pertama falyakun awwalamma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama ajak mereka kepada tauhid, yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah, dan juga dalam riwayat lain disebutkan mengakui Rasulullah SAW sebagai rasul. Kemudian wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, maka 'alimhum, beritahu mereka annallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Berarti yang disebut syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Tidak disebut masalah puasa, tidak disebut pula masalah haji. Qarifina a'azakumullah, maka dibahas oleh para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ajaba ba'dunna, pertanyaan tadi, iskal tadi dijawab oleh beberapa orang. Anna ba'dar ruwah ikhtasar al-hadith, bahwa beberapa perawinya meringkas hadis. Hanya disebut 3 saja, tidak disebut yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Wa laysa kadzalik, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi tidak seperti itu. Fa inna hadza ta'nun fir ruwah, karena kalau dikatakan ini karena perawi-perawinya meringkas, maka ini adalah ta'nun, menuduh, mencerca para rawi. Lianna dzalika innama yaqau fil haditsil wahid mithl hadits wa Ibn Abd al-Qais, haitsu dzakara ba'dhuhum as-siyam wa ba'dhuhum lam yadhkurhu. فَأَمَّا الْحَدِيثَانِ الْمُنْفَصِلَانِ فَلَيْسَ الْأَمْرُ فِيهِمَا كَذَلِكَ وَلَكِنْ عَنْ هَذَا جَوَابَانِ. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun jawaban mereka tidak tepat menyatakan seperti itu, atau itu adalah diringkas. لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَى فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ, karena itu bisa terjadi dalam satu hadis, seperti hadis wafat Abdul Qais, حَيْثُ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصِّيَامَ, di mana kadang disebut puasa, kadang disebut, kadang tidak disebut. Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami rukun-rukun Islam atau ajaran Islam. Disebutkan rukun Islam, tapi enggak lengkap. Ini karena diringkas. Tetapi dalam hadis ini tidak mungkin Rasulullah SAW meringkasnya, atau rawi membuang puasa dan haji, tidak mungkin. Tetapi jawabannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an hadza jawabani, ada dua jawaban. Ahaduhuma, salah satunya, anna dzalika bihasbi nuzulil fara'id, bahwa yang demikian sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Wa awwalu ma faradallahu syahadatani tsumma shalah, karena kadang-kadang diriwayatkan atau disebutkan oleh Nabi sesuai dengan turunnya perintah. Adapun yang pertama syahadat, mesti, karena itu justru perintah pertama adalah bersyahadat. Kemudian perintah salat yang sudah turun di awal, maka diajarkan salat. Fainahu amara bisalati fi awwali awqatil wahyu, karena Nabi SAW sudah diperintahkan untuk salat di awal pertama wahyu diturunkan. Ini masih di Mekah, Rasulullah SAW sudah salat bersama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walihada lam yadhkur wujub al-hajj ka'ammatil hadis. Oleh karena itu hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum ada perintah-perintah haji, haji enggak disebut. Apa ajaran-ajaran Islam, kewajiban-kewajiban Islam atas kami, syahadat la ilaha illallah, salat, hanya disebut dua. Innama jaa fil ahaditsil mutaakhirah, karena haji diriwayatkan pada hadis-hadis yang belakangan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa hadza min al-ahadits al-mutaakhirah wa lam yudzkar fiha. Tetapi kenapa di dalam riwayat yang kita baca ini hadis belakangan, tapi kok tetap enggak disebut haji? Ada jawaban kedua. Al-jawabu tsani, kemungkinan yang kedua, annahu kana yudzkar fi kulli maqamin ma yunasibu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di setiap maqam, di setiap kesempatan sesuai dengan keadaannya. Kalau berbicara kepada orang-orang fuqara, enggak akan bicara masalah sedekah. Kalau bicaranya pada orang-orang yang tidak mungkin mereka berangkat haji karena terhalang oleh musyrikin dan mereka mendapatkan kesulitan dan dipahami tidak akan mampu, akan disebut selain itu. Yani fi kulli maqamin ma yunasibuhu, di setiap tempat disampaikan apa yang mencocoki. Fa yadhkur taratan al-fara'id allati yuqatal 'alayha kas-salah, dan kadang-kadang pula menyebutkan yang paling pentingnya, yang yuqatan 'alaiha, yang diperangi atasnya kalau tidak dikerjakan, seperti salat dengan zakat. Wa yadhkur taratan as-salah was-siyam liman lam yakun 'alaihi zakah, dan kadang-kadang disebutkan dengan salat dan puasa karena mereka fuqara, enggak mungkin bisa zakat sedekah, maka disebutkan puasa dan salat. Wa yadhkur taratan as-salah waz-zakah was-shaum, kadang-kadang disebutkan salat, zakat, puasa. Bisa jadi an yakuna qabla fardil hajj, bisa jadi karena belum datang kewajiban haji. Wa imma, atau bisa jadi pula an yakuna al-mukhatab bidzalika la hajj alaih, bahwa mereka-mereka orang yang tidak ada kewajiban haji karena hal yang merupakan keadaan mereka. Khana bin a'azakumullah. Demikian jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan rukun-rukun Islam kepada kaum muslimin, kepada suku-suku yang didakwahi, fi kulli maqamin maqal. Di setiap keadaan ada ucapan yang cocok dengannya. Yang diajak bicara fuqara, ngapain bicara masalah zakat? Yang penting dulu salat yang dia harus kerjakan, dan puasa harus dia kerjakan. Haji dia enggak bakal mampu. Zakat, jangankan zakat, dia harus diberi zakat. Qanifirina azakumullah. Ini jawaban beliau rahimahullah. Wa amma salatu wa zakat. Dan kadang-kadang disebutkan dua, salat dan zakat, karena dua perkara ini di antara rukun-rukun Islam, merupakan rukun-rukun Islam yang yuqatal alaih, yang diperangi atasnya kalau dilanggar. Beda dengan puasa, beda dengan haji. Karena mereka bisa saja beralasan, saya puasa, padahal di rumahnya makan. Bisa saja mereka beralasan bahwa saya tidak mampu untuk haji, padahal dia mampu. Qanifirina azakumullah. Tetapi salat terlihat setiap hari, apakah dia salat atau tidak salat. Demikian pula zakat. Karena sudah kita sampaikan di kajian yang lalu, bahwa petugas zakat itu datang ke rumah masing-masing, lihat peternakannya, lihat unta-untanya, dan diaudit. Kamu berkewajiban mengeluarkan satu ekor kambing, keluarkan. Kalau dia mengeluarkan si pemiliknya, silakan keluarkan yang terbagusnya, silakan. Tetapi kalau petugasnya yang ngambil, jangan ngambil yang terbaiknya, ambil yang sedang-sedang saja. Qadirina azakumullah. Maka yang demikian, kalau mereka menghalangi, mereka tidak mau bayar zakat, yuqatal alaih, diperangi. Bukan karena nilai kambingnya, tetapi karena mereka menolak satu rukun dari rukun-rukun Islam. Laisa kasairil fara'id. Ini perbedaan dua perkara tadi. Perbedaan salat dengan zakat dibanding dengan rukun-rukun Islam yang lainnya seperti puasa dan haji. Kalau syahadat enggak perlu ditanya. Karena tidak bersyahadat kafir. Maka itu ma'ruf. Selesai. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Jelas. Sehingga di antara empat ini selain syahadat, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Mana yang aham? Salat. Kemudian apa? Zakat. Karena dua ibadah ini yuqatal alaihima. Diperangi kalau mereka tidak mau mengerjakannya. Walihada zakara ta'ala fi kitabihi al-qital alaihima. Oleh karena itu Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran, diperangi mereka-mereka yang tidak mengerjakan salat dan zakat, atau diperangi mereka sampai mau salat dan zakat. Ibadatani zahiratan. Kata beliau, rahimahullah, bahwa dua ibadah itu merupakan ibadatani zahiratan, ibadah yang tampak zahir jelas, yang mengerjakan jelas, yang tidak mengerjakan pun jelas. Bikhilaf as-shaum, berbeda dengan puasa. Fa innahu amara amrun batinun min jinsil wudu wal iktisal min al-janabah. Karena yang namanya puasa adalah amrun batinun, perkara yang sifatnya batin, tidak tampak, seperti wudu, seperti iktisal. Dua orang datang, kamu sudah wudu belum? Sudah. Mau apa? Enggak bisa dibuktikan dia wudu atau tidak wudu. Sudah mandi janabah? Sudah. Apa iya sudah atau belum? Wallahu a'lam. Tetapi kalau salat terlihat. Bahkan ketika saya di tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih ada imam-imam masjid yang mengabsen musallinnya, makmumnya. Aina fulan? Aina fulan? Kalau tidak ada, mereka istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena besok akan dilaporkan dan dicambuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru tidak berjamaah. Bagaimana kalau tidak salat? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang mani'iz zakat, yang menolak zakat. Dan ketika ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa kau memerangi mereka-mereka yang sudah mempersaksikan la ilaha illallah? Kata Abu Bakar, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Orang yang tidak salat kafir diperangi, maka yang tidak zakat pun sama diperangi. Maka dikatakan perang murtadin, perang melawan orang-orang murtad. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, salat dengan zakat disebut ibadatani zahiratan, sedangkan puasa dijuluki dengan ibadah batinah. Fa innal insan yumkinuhu an la yanwi shaum wa ya'kula sirran. Karena kalau diancam dengan ancaman diperangi, maka masing-masing akan berkata saya puasa. Masing-masing akan mengaku berpuasa, wa la yanwi shaum, padahal tidak niat puasa. Wa ya'kula sirran, dan makan sirran, sembunyi-sembunyi. Kama yumkinuhu an yaktum hadatsahu wa janabatahu, sama seperti orang-orang yang menyembunyikan hadas besarnya, hadas kecilnya. Dilihat salat selesai, padahal dia berhadas besar, berhadas kecil, salat. Enggak bisa apa-apa kita. Hanya memasrahkan bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tampak. Karena itu batin, urusan pribadi yang tidak bisa dilihat. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sholatnya terlihat jelas, apalagi kaum laki-laki yang sholat di masjid, sangat jelas. Qala rahimahullah, kemudian selanjutnya beliau berkata, wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkur fil a'mal adh-dhahirah allati yuqatil an-nas 'alayha wa yasiruna muslimina bi fi'liha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan pula amalan-amalan yang zahir yang diperangi manusia karenanya, wa yasiruna muslimina bi fi'liha, yang mereka menjadi muslimin kalau mengerjakan, dan mereka tidak dianggap muslimin kalau tidak mengerjakan. Kalau mengerjakan dianggap muslimin, kalau tidak mengerjakan tidak dianggap muslimin. Falihadza 'allaqa dzalika bis-shalati waz-zakah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan antara salat dengan zakat saja. Berarti di sini Rasulullah SAW menyebutkan tiga syahadat, salat dan zakat, karena ketiga-tiganya adalah seseorang kalau mengerjakannya berarti muslimin, kalau tidak mengerjakannya berarti kafirin. Selesai. Tapi kalau puasa, sudah kita kata-kata di batin. Masing-masing akan mengaku saya puasa, karena tidak terlihat, tidak zahir. Sehingga itulah sebabnya kenapa kau disebutkan tiga perkara saja. Karena tiga perkara ini yang yasiruna biha muslimin, karena dengan tiga perkara mereka dianggap muslimin. Allaqa dzalika bis-shaumi waz-zakah duna shaum. Oleh karena itu Rasulullah SAW hanya menyebutkan zakat dan salat saja, tidak menyebut puasa. Wa in kana wajiban kama fi ayati bara'ah, walaupun dia wajib sebagaimana dua ayat surat bara'ah, surat taubah. Fa inna bara'ah nazalat ba'da fardhu shiyam, karena surat bara'ah itu turun setelah kewajiban puasa. Berarti puasa sudah ada. Tetapi apa ayat yang turun? Fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata faqalnu sabilahum. Setelah perintah untuk memerangi mereka, setelah perintah untuk memerangi orang-orang kafir, perangi mereka, kepung mereka, serang mereka, sampai pada kalimat wa insabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamu salah dan mengerjakan salat, wa atu zakah dan mereka mengeluarkan zakat, faqallu sabilahum. Ini satu ayat. Ayat lain dalam Bara'ah juga, kalau mereka taubat dan mereka mendirikan salat dan mereka mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama, artinya muslimin, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara kalian. Padahal turunnya ayat ini sudah ada kewajiban puasa. Kenapa enggak disebut wa in tabu wa aqamu salawa atau zakah wa shomu? Enggak ada. Berarti beda. Karena ini ibadah bukan ibadah zahir, tetapi salat dan zakat ibadah yang sangat zahir, sehingga bisa menjadi penentu apakah mereka ikhwanukum fid din atau mereka adalah orang-orang kufar. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, lam yadhkur fi haditsihi shaum, Nabi pun tidak menyebutkan puasa, hanya menyebutkan tiga perkara, syahadat, salat dan zakat. Li'annahu tab'un wa huwa batin. Bukan berarti tidak perlu mengajarkan puasa, tetapi itu tabak, ikut. Tiga perkara yang penting, tiga perkara ini yang merupakan ibadah-ibadah yang yuqatal 'alaiha, sedangkan yang lainnya ngikut. Kalau orang bersyahadat tentunya mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dicontohkan tiga perkara sebagai tahapan. Kalau mereka sudah bersyahadat, ajari salat. Kalau sudah salat, ajari untuk mengeluarkan zakat. Baik, maknanya hendaklah ajarkan semua ajaran Islam, tetapi hendaklah bertahap. Habis yang ini yang paling penting, kemudian yang berikutnya, tentunya kalau mau disebut seluruh ajaran Islam akan disebut. Setelah ini, setelah ini, semua syariat dan hukum-hukum Allah akan disebut. Kalau begini, enggak perlu. Enggak perlu disebut seluruhnya, cukup disebut dua yang paling penting. Maka Mu'adz memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ajarkan yang paling penting dulu, seperti salat dan zakat. Salat, kemudian zakat. Qal, dikatakan selanjutnya, wa huwa batin, li'annahu taba'un wa huwa batin, karena puasa itu ngikut dan dia amalan batin. Wala dzakara al-hajj li'annahu wujubuhu khassun laysa bi'am. Dan kenapa tidak disebut haji? Karena itu pun kewajiban yang khusus pada orang-orang tertentu, tidak amah, tidak umum pada seluruh kaum muslimin. Adapun zakat untuk sebagian mereka, orang-orang yang kaya, diberikan pada fuqaranya. Wala yajib fil umr illa marratan. Tetapi zakat terus setiap tahun. Lewat haul keluar zakat. Lewat haul keluar zakat. Tetapi haji seumur hidup sekali. Sehingga bisa saja mereka akan menjawab, ya tahun depan. Tahun depannya mengatakan, ya tahun depan. Qul inna a'udzubikumullah. Beda dengan zakat. Keluarkan sekarang. Kamu sudah satu haul. Keluarkan zakat. Qul inna a'udzubikumullah. Ini perbedaan antara zakat dengan haji. Walaupun sama-sama khusus pada orang-orang tertentu saja, zakat untuk orang-orang kaya, demikian pula haji untuk orang-orang yang mampu, bukan hanya kaya, mampu. Karena ada orang yang kaya tapi tidak mampu. Ada apa enggak ada? Ada. Seperti wanita kaya yang tidak punya mahram. Dianggap oleh para ulama tidak mampu karena dia tidak memiliki mahram untuk mengantarnya. Nah, qul inna a'udzubikumullah, berarti kedua-duanya pada orang tertentu, tetapi tetap berbeda. Kalau zakat ibadah zahir yang tiap tahun harus keluar zakatnya, adapun haji sekali seumur hidup. Sehingga bisa saja mereka menyatakan, insyaallah saya akan haji, insyaallah saya akan haji, insyaallah saya akan haji. Enggak bisa kemudian langsung dihukum sebagai mursyid. Qul inna a'udzubikum muslimin sarrafi. Qal, maka dikatakan adapun haji la yajib fil umri illa marratan, tidak wajib seumurnya kecuali hanya sekali saja. Intaha, selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bima'nahu. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dalam bab ini. Tadi hanya melengkapi yang tertinggal dari pembahasan hadis yang lalu. Hadis yang berikutnya, akhrajahu Faqal musannif rahimahullah walahuma, dan juga dari keduanya. Jadi sama dengan hadis sebelumnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis yang lalu dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala al-musannif rahimahullah wa lahumā 'an Sahal ibn Sa'ad anna Rasulullah sallam qala yawma Khaybar. Kata musannif rahimahullah, dan juga dari keduanya Bukhari dan Muslim, dari Sahal ibn Sa'ad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, la'atiyanna ar-ra'yata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Rasulullah menyatakan pada perang Khaybar, aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullah baina yadayhi, yang Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dengan sebab tangannya, dengan sebab kepemimpinannya. Fabatan nas yadukuna lailatahu. Akhirnya manusia bermalam masing-masing memikirkan tentang ucapan Rasulullah SAW. Siapa? Ayyuhum yu'taha? Siapa yang akan diberikan bendera kepemimpinan ini besok? Bukan karena mereka ingin jadi pemimpin, tetapi karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini gambaran yang sangat menarik. Masing-masing berharap, kalau saja itu adalah saya, berarti saya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka malamnya mereka berpikir, siapa yang akan diberikan bendera kepemimpinan besok? Falamma asbahu, maka pagi harinya, ghadaw ala Rasulullah SAW kulluhum yarju an yutaha. Maka pagi-pagi mereka berdatangan kepada Rasulullah SAW, dan masing-masing dari mereka berharap kalau dialah yang diberi oleh Rasulullah SAW bendera itu. Faqal, maka dikatakan ketika mereka sudah berkumpul semua, mengharapkan mereka yang menjadi pemimpin bukan karena senang menjadi pemimpin, bukan, tetapi karena sifat yang digambarkan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini sangat diharapkan oleh kaum muslimin. Ternyata Rasulullah SAW mencari Ali. Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa yashtaki 'ainayhi. Disampaikan bahwa Ali dalam keadaan mengeluhkan ada sakit di matanya. Fa arsalu ilaihi, maka Nabi pun mengutus seseorang untuk menjemputnya. Fa utiya bihi armad. Maka diutuslah seseorang menjemputnya, datang Ali dituntun dalam keadaan matanya sakit. Fa basaqa fi ainihi, maka Nabi pun meludah di mata Ali bin Abi Thalib. Wa da'a lahu, dan mendoakannya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja', maka sembuhlah seakan-akan tidak pernah sakit. Sembuh seakan-akan tidak pernah sakit, yakni tidak ada bekasnya sama sekali. Fa'tahu ar-rayah, maka Nabi memberikan bendera kepemimpinan tadi. Faqala unfud 'ala rislik, berangkatlah engkau dengan tenang. Hatta tanzila bi sahatihim, hingga engkau sampai di sahah mereka. Sahah adalah sekitar benteng Khaybar, halaman benteng. Thumma da'uhum ila al-Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim, dan khabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka. Min haqqillahi ta'ala fi, yani tentang hak-hak Allah atas mereka. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, sungguh demi Allah, kalau Allah memberikan petunjuk dengan sebabmu satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, sungguh itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta merah adalah unta yang termahal. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu kalimat yang berkait dengan bab ud'uhum ilal Islam. Apa babnya? Ad-du'a ila syahadati an la ilallah, ajakan kepada tauhid. Hingga perang sekalipun Tujuan utamanya adalah li'i'la'i kalimatillah, mendawahi mereka ke dalam Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah. Kalau mereka menolak, maka ada pilihan kedua. Hendaklah mereka membayar jizyah, wahum saghirun. Membayar jizyah dalam keadaan mereka rendah. Di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah aturan kaum muslimin. Karena agama tidak maksa. Jangan dikira perang tadi untuk memaksa mereka masuk Islam. Tidak. Bukan untuk memaksa. Tetapi untuk menundukkan mereka, kalau mereka masih tetap kafir, silakan, tapi bayar jizyah dan mereka diatur oleh kaum muslimin. Diatur dengan aturan-aturan kaum muslimin. Qul inna a'udzubikumullah, silakan mereka beribadah di rumah-rumah mereka dengan apa yang mereka pahami secara kufur, itu urusan mereka dengan diri-diri mereka sendiri. Allah yang akan menghisab mereka. Tetapi kewajiban mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Kalau yang kedua pun ditolak, maka ini penghalang-penghalang dakwah Islam, maka diperangi fi sabilillah. Khonafidina azakumullah, ini kaitan dengan bab. Kaitannya dengan bab adalah kalimat ud'uhum ilal Islam. Disebut ke dalam syarahnya, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad. Ayat Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi Abu al-Abbas. Sahabat Sahal ibn Sa'ad adalah Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari, dari kalangan Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang menolong dan memberikan tempat kepada Rasulullah SAW dan Muhajiri. Sedangkan di kalangan Ansar ada dua suku, ada Aus, ada Khazraj, yang dari kalangan Arab, selebihnya orang-orang Yahudi. Maka beliau Sahal ibn Sa'ad adalah orang Ansar dari kalangan Khazraji. Orang Khazraj. As-Sa'idi sukunya. Sukunya As-Sa'idi. Adapun kunyah beliau adalah Abul Abbas. Radiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun syahir. Seorang sahabat yang masyhur. Dan ayahnya juga sahabiyun aydan. Ayahnya juga sahabat yang mulia. Mata sanata samanin wa samanin. Yang meninggal pada tahun 88. Waqad jawazal mi'ah. Dan umurnya sudah lewat dari 100 tahun. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadisnya disebutkan. Qala yawma khaybar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yawma khaybar. Ay fi ghazwati khaybar. Maksudnya hari khaybar adalah hari perang khaybar. Dan tentunya hari perang khaybar adalah hari ketika Rasulullah SAW mengutus pasukannya untuk memerangi Yahudi Bani Khaybar. Wa fi sahihayni an Salamah ibn al-Aqwa, diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Salamah ibn al-Aqwa, qala kana Ali radhiyallahu ta'ala anhu qad takhallafa 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar. Diriwayatkan dari Salamah ibn al-Aqwa bahwa Ali bin Abi Thalib takhallafa, tidak ikut dalam perang Khaybar karena dalam keadaan sakit. Wa kana armadan, dan dalam keadaan beliau armad itu sakit di mata. Faqala, maka Ali menceritakan, ana atakhallaf an Rasulullah sallam. Fakharaja Ali radhiyallahu anhu falaqa bin Nabi sallam falama kana masa al-laila allati fataha Allah azza wa jal fi sabahiha qala Rasulullah sallam la'utiyanna ar-rayata ghadan. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah aku atakhallaf, tidak ikut bersama Rasulullah sallam? Maka Ali keluar kemudian menemui Nabi SAW pada sore harinya, di mana malam itu kemudian Allah SWT menangkan kaum muslimin. Atau pagi harinya Allah menangkan kaum muslimin. Maka sore hari sebelumnya Ali datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW malamnya mengucapkan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah akan menangkan melalui kepemimpinannya. Fa idza nahnu bi Ali wa man narju. Sedangkan kata beliau, kata Salamah ibn Aqwa, aku waktu itu bersama Ali dan kami berdua tidak berharap. Kenapa? Karena ada udzur. Oh, saya sakit mata, enggak mungkinlah memimpin. Ternyata mereka mencari-cari. Ini dari pihak Alinya. Tadi diriwayatkan dari Rasulullah SAW diutus seseorang. Tetapi diriwayatkan dari yang menyaksikan Ali, maka kami berduduk dalam keadaan tidak berharap. Tiba-tiba ada seorang utusan datang mencari, "Aina Ali?" Sampai mereka mendapatkannya dan berkata, "Hada Aliun, ini Ali." Fa'atahu Rasulullah SAW rayat, "Yaftahullah alaih." Kemudian dibawa ke Rasulullah SAW, diceritakan, ringkasnya diberikan bendera. Tentunya detailnya tadi sudah sebutkan, didoakan oleh Rasulullah SAW, diludahi atau diberikan ludah di matanya, kemudian didoakan dan sembuh ka'an lam yakun bihi waja'. Kembali kepada hadis, kalimat demi kalimat. La'u'tiyanna rayah, sungguh aku akan memberikan rayah. Dengan lam at-taukid dan nun at-taukid, yang maknanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aku akan berikan bendera ini besok. Kata Al-Hafidh, fi riwayat Buraidah, kalimatnya inni dafi'un al-liwa. Aku akan memberikan liwa. Liwa maknanya bendera juga. Rayah maknanya bendera. Liwa juga bendera. Ila rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad sarraha jama'atun min ahli lughati bitaradifihima. Para ahli lughah, para ahli bahasa, mereka membicarakan bahwa dua kalimat itu sama. Muradif, persamaan kata. Rayah maknanya adalah liwa. Liwa juga maknanya adalah raya, karena sama-sama bendera. Tetapi lakin diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dalam hadis Ibn Abbas, ternyata dibedakan. Kanat rayatu Rasulullah SAW sauda. Rayahnya Rasulullah SAW berwarna hitam. Waliwa'uhu abiyam, sedangkan liwanya putih. Walaupun sama-sama bendera, tetapi yang aswad atau sauda disebut dengan rayah, sedangkan yang putih dijuluki dengan liwa. Wa mithluhu 'inda Tabrani, demikian pula diriwayatkan dalam Tabrani dari Buraidah, dari Ibnu Adi, dari Abu Hurairah. Wa zad, di sana ada tambahan lagi, bahwa bendera yang putih dan hitam tadi maktumun fihi, padanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga walaupun rayah dan liwa maknanya sama-sama bendera, tetapi yang lebih rajih, yang lebih sahih adalah apa yang ada bersama kita ini. La'utiyanna rayata ghadan. Dan rayah adalah yang hitam dan bertuliskan di sana. La ilaha illallah. Qawluhu yuhibbuhullah. Au yuhibbullaha wa rasulahu. Yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini kalimat menunjukkan fadilah Ali ibn Abi Thalib. Fadilatun azimah. Keutamaan yang sangat besar bagi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena dijuluki mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ini bantahan kepada mereka-mereka kaum khawarij, dan kepada mereka-mereka para pembenci Ahlul Bait, dan kepada mereka-mereka yang membenci Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan yang sangat tinggi, dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Laisa hadzal wasf muhtasan bi Ali wala bil a'immah." Tetapi jangan dikira bahwa yang memiliki sifat dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, jangan dikira cuma Ali bin Abi Thalib. Dikhawatirkan kemudian kita mencerca sahabat yang lain, berarti yang mencintai Allah dan Rasulnya hanya Ali, yang lain enggak. Berarti yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya hanya Ali, yang lain tidak. Ini sungguh sangat berbahaya. Sangat berbahaya, bahkan menjadikan sesatnya Syiah Rafidhah dan sesatnya mereka-mereka yang bersama Syiah dan orang-orang jahil yang bersamanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Aliin." Sungguh sifat ini bukan hanya khusus pada Ali bin Abi Thalib, juga tidak khusus pada imam-imam. Ini imam-imam yang 12 kata istisna syariah, kata Syiah Rafidhah. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqi. Karena Allah dan Rasulnya cinta kepada semua orang yang beriman, yang bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lakin hadzal hadits min ahsani ma yuhtajju bihi 'ala an-nawasib. Maka dikatakan, tetapi hadis ini cukup sangat pas untuk membantah golongan nawasib. Nawasib adalah yang membenci Ahlul Bait dan yang membenci Ali bin Abi Thalib, diantaranya kaum Khawarij, bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Adapun ahlu sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib dan mencintai ahli al-bayt. Ahlu sunnah wajib hukumnya sebagaimana mencintai Rasulullah SAW, maka dia wajib mencintai para sahabatnya, khususnya mencintai ahli al-bayt. Qul ibn a'azakullah, berarti hadis ini bantahan kepada nawasib, kepada Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib dan memusuhi beliau. Alladzina la yatawallawnahu, yang tidak mau berwala, tidak mau mencintai beliau. Au yukaffirunahu au yufassiqunahu, atau yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, atau yang memfasikkan Ali bin Abi Thalib, kal Khawarij, seperti kaum Khawarij. Lakin hadzal ihtijaj la yatimmu ala qawli ar-Rafidhah, tetapi hujjah ini, dalil ini tidak cocok untuk Syiah Rafidhah yang mencerca para sahabat. Alladzina yaj'aluna an-nusus dalalah 'ala fadail as-sahabah kanat qabla riddatihim, yang mereka hanya berkata dengan kalimat, kalau yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya hanya Ali, berarti yang lain tidak dicintai. Ini kalimatnya, aku akan berikan besok kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berarti yang dicintai hanya Ali, kata mereka. Kemudian mereka tidak berwala kepada sahabat-sahabat yang lain, tidak mengakui keutamaan-keutamaan mereka. Setiap kita sampaikan dalil-dalil tentang keutamaannya, mereka akan berkata, itu dulu sebelum murtad, itu dulu sebelum sesat. Maka ucapan mereka terbantah, mardudun alaihim. Tidak tepat, nanti akan kita bahas bahwasanya ucapan mereka batil, tidak cocok dengan dalil-dalil, tidak cocok dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat adh-dhuhr bi'inillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.